Kita sampai pada ucapan muallif dalam Kashfus Syubuhat, "Idza 'arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa 'arafta asy-syirka billahi alladzi qala Allahu fihi inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa 'arafta din Allahi alladzi arsala bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin siwah wa 'arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi min al-jahli bihadza afada fa'idataini." Kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jika engkau telah mengerti dan telah memahami apa yang aku sebut padamu dengan pemahaman hati, dan engkau mengenali syirik, menyekutukan Allah yang Allah katakan la yaghfir innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa 'arafta dinallah, dan jika engkau telah mengerti agama Allah ini yang Allah mengutus para rasul membawanya dari awal mereka sampai akhir mereka, yang tidak akan Allah terima dari siapapun selain agama ini atau selain apa yang dibawa oleh para rasul itu, yaitu tauhid. Wa 'arafta, dan jika engkau telah mengetahui, ya kalau yang bacanya akhwat, arafti, ya. Dan jika anti telah tahu, jika arafti, ma asbaha ghalibun nasifi, jika engkau telah mengetahui apa yang kebanyakan manusia menghadapinya, yaitu mereka menghadapinya, kebanyakan mereka dengan kebodohan, minal jahli bidzalik. Afada fa'idatain, dan kalau anti telah tahu seluruhnya, maka akan ada dua faedah yang diambil. Jadi tadi adalah kilas balik dari Syekh, bukankah telah dibahas semuanya tentang apa itu la ilaha illallah dan apa yang dimaksud dengan tauhid dan bagaimana hukumnya syirik, dan engkau sudah tahu pula bagaimana Allah mengutus seluruh para rasul membawa la ilaha illallah, dan kamu sudah tahu pula bagaimana kebanyakan manusia, bahwa kebanyakan manusia tidak mengerti bahwa tauhid itu harus mengesakan Allah. Kebanyakan mereka malah mengucapkan saja la ilaha illallah, tapi dalam prakteknya nol. Kalau kalian telah tahu itu semua, afada fa'idatain, maka akan didapat dua faedah. Catat. Pertama, al-farahu bifadlillahi wa rahmatih. Faedah pertama adalah kegembiraan, kebahagiaan. Kamu mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Katakan, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, fabidhalika, dan dengan itulah, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Dengan fadilah Allah ini, hendaklah mereka gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, yang demikian lebih baik dari seluruh apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Dunia, harta, benda-benda yang mereka kumpulkan. Anting-anting, cincin, emas, gelang, kalung, apalagi? Perempuan itu ngumpulkannya apalagi? Baju, segala macam yang kamu kumpulkan. Itu kan kenikmatan, dunia semuanya. Kata Allah, dengan fadilah yang Allah berikan pada kalian, yaitu tauhid, pemahaman tauhid yang benar, itu kamu harusnya gembira. Kenapa gembira? Karena kamu sudah tahu kemarin bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak paham tauhid. Berarti orang yang paham tauhid itu mendapat fadilah dari Allah. Berarti orang yang mengerti bahwa tauhid itu harus beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain, ini berarti orang mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan fadilah. Maka kata Allah, falyafrahu, hendaklah mereka gembira dengan ilmu ini. Yang ilmu ini khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia seluruhnya. Naam. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada humrun na'am. Orang yang memberikan ilmu mendapatkan pahala yang besar. Orang yang mendapatkan ilmu, orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk, yang berarti rahmat yang besar pula, yang hendaknya disyukuri. Ini dikatakan oleh Syekh. Jadi setelah kamu kenal dan kamu ketahui makna tauhid, yaitu wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja dan menunjukkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah saja, dan mengerti bahayanya syirik dan mengerti keadaan manusia, ternyata kebanyakan mereka tidak paham, maka syukurilah, gembiralah dengan apa yang kalian telah ketahui dari makna tauhid. Yang Allah katakan falyafrahu. Wa afada aidan al-khawful azim, dan juga memberikan faedah al-khawful azim, rasa takut yang tinggi. Fa inna kaidha arafta anna al-insana yukaffira aw yukaffar bi kalimatin yakhrujuha aw yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dhar bil jahli wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha taqarrub atau tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama dhanna al-musyrikun khususan an alhamahu Allah ma qassa ala qaumi Musa ma'a salahihim wa 'ilmihim annahum atawhu qa'ilin aj'ala ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata beliau, dan juga faedah yang kita dapatkan adalah rasa takut yang tinggi. Kalau kamu mendengar ada satu bahaya yang telah menimpa kebanyakan manusia, kira-kira apa yang kita rasakan yang belum kena bahaya itu? Ini bahaya telah menimpa 99% manusia. Saya belum kena. Berarti saya selamat. Berarti alhamdulillah, saya bersyukur dan saya gembira. Kok saya selamat? Itu satu sisi. Tapi sisi lain, dan saya khawatir kalau sudah sekian banyak orang kena, bisa jadi sebentar lagi saya kena. Bisa jadi sebentar lagi saya akan terjerumus ke dalamnya. Demikianlah. Kata Syekh, kalau kamu sudah tahu keadaan manusia kebanyakan tidak mengerti la ilaha illallah, dan kebanyakan mereka mengira bahwa la ilaha illallah itu hanya ucapan saja akan masuk surga, ternyata keliru. Itu kebanyakan manusia. Maka berarti kita dapat dua faedah. Faedah pertama, alhamdulillah, selamat kita, gembira kita. Ternyata kita memahami tidak sesempit itu. Ternyata kita memahami bahwasanya tauhid adalah harus dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selamat kita. Ini kegembiraan. Faedah pertama. Faedah kedua tentunya khawatir kalau sudah banyak manusia yang salah memahami, kalau sudah banyak yang manusia yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, bisa jadi besok atau lusa kita terjerumus. Ini ngeri. Dan ini bahaya. Dan kita harus merasa khawatir. Yang kekhawatirannya itu akan membawa kita berhati-hati. Akan membawa ikhwan dan akhwat untuk takut dan berhati-hati dari kesyirikan-kesyirikan. Dengan cara terus mengkaji, mempelajari, dan memahami dengan benar dari para ulama mana tauhid yang sesungguhnya dan mana bahaya-bahaya syirik seperti apa, supaya kita bisa menghindari kesyirikan-kesyirikan dan terus berjalan di atas tauhid. Kata Syekh di sini, fa innaka idza arafta anna al-insana yukaffar bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi, jika engkau telah tahu, seperti yang sebelumnya, arafta itu kepada pembaca, sehingga kalau pembacanya perempuannya arafti, ya. Fa innaki idza arafti anna al-insana yukaffar, jika engkau telah mengerti kalau manusia itu dikafirkan, dengan satu kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya dari kalimat-kalimat syirik. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun, dan kadang-kadang diucapkannya dalam keadaan bodoh. Enggak mengerti. Fala yu'dzar bil jahl, dan tidak ada udzur pada kebodohan. Ini yang dijadikan permasalahan pada syirik, ya. Artinya para ulama, di antara kritikan mereka adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masalah yang seperti ini. Fala yu'dzar bil jahl, karena udzur bil jahl itu ada, ya. Orang yang tidak mengerti dimaklumi. Tetapi kalau yang tidak dimaklumi adalah orang yang tidak mau ngerti. Diajari tauhid menolak, mencaci maki. Diajari bagaimana memahami la ilaha illallah, dianggap kamu merusak mereka, dianggap kamu mengganggu mereka, kalian jangan mengganggu kami. Ini orang yang tidak mau ngerti. Baru itu tidak ada uzur. Tapi kalau orang itu jahil, tidak paham, maka itu ada uzur. Wallahu taala a'lam. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تَقَرُّبُ, dan kadang-kadang mereka melakukannya dalam keadaan mengira melakukan kesyirikan atau mengucapkan kalimat syirik. Mengira bahwa itu تُقَرِّبُهُ إِلَلَّهُ, mengira bahwa itu akan mendekatkan kepada Allah. Contohnya, mereka-mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara kuburan-kuburan keramat, melalui perantara wali-wali yang telah mati, melalui tawassul dengan para anbiya dan para malaikat. Ini mereka mengira bahwa mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata mereka telah melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ternyata mereka telah melakukan sesuatu yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan. Ketika Allah katakan tentang mereka, ucapan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah pada benda-benda itu, pada berhala-berhala itu, hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah melalui perantaraan berhala-berhala itu. Alasan mereka adalah liyuqarribuna, agar mendekatkan diri kami kepada Allah, ilallahi zulfa. Dan ini alasan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru mereka akan mendapatkan yang sebaliknya. Bukan mendapatkan taqarrub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, tapi justru sebaliknya, orang itu tambah jauh dari Allah karena melakukan kesyirikan-kesyirikan yang dimurkai oleh Allah, yang la yaghfiruhullah, yang Allah tidak akan ampuni. Kama dhannal musyrikun, dan inilah yang disangka oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya kesyirikan mereka akan mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata sebaliknya. Khususan in alhamakallahu maqassa ala qaumi Musa, khususnya apa yang telah Allah ilhamkan tentang apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Musa, bersama kesolehan mereka, bersama ilmu mereka, annahum atauhu qailin, ternyata mereka ini mendatangi Nabi Musa dan berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Lihat, ini Bani Israel yang kata Syekh, ma'a salahihim wa ilmihim, bersama kesolehan mereka dan ilmu mereka. Tahu kalian bahwa pengikut Nabi Musa itu soleh, ya? Bukan pengikut Nabi Musa itu orang-orang kafir. Pengikut Nabi Musa muslimun, ya? Bahkan soleh. Bahkan mereka dihukum oleh Fir'aun, mereka siap. Kalian dan kita belum tentu. Ketika mereka, para tukang-tukang sihir itu masuk Islam dan mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, apa yang terjadi? Fir'aun murka dan mengatakan, la uqatti'anna aydiyahum wa arjulahum min khilafin wa la usallibannahum fi judhu'in nakhli, sungguh akan aku potong kaki mereka dan tangan mereka, dan akan aku salib mereka di tiang-tiang pokok kurma. Bagaimana tukang sihir diancam dengan kalimat yang seperti ini? Hah? Kalah atau mengatakan, ya sudah kami enggak jadi. Dan mengatakan kami sekarang beriman pada Fir'aun. Tidak. Dia mengatakan, aku tetap beriman kepada Allah. Dan aku lebih takut kepada Allah daripada ancaman kamu. Dan dilakukan oleh Fir'aun kepada tukang-tukang sihir itu. Dan mereka dalam keadaan tetap istiqamah. Ini Bani Israel. Ini pengikut Musa. Sisanya kemana? Ikut Nabi Musa. Berjalan. Meninggalkan Fir'aun. Dalam keadaan dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini menunjukkan kalau mereka sudah melewati ujian-ujian yang berat. Dan menunjukkan kalau mereka ini memiliki kesolehan. Memiliki keimanan. Tetapi ternyata fitnah syirik ini juga masuk syubhatnya pada mereka. Bayangkan padahal mereka kalau dilihat dari sisi imannya tadi, kalah kita. Ya. Ternyata bisa terfitnah. Apa terfitnahnya? Ketika mereka rombongan itu melihat orang-orang musyrikin menyembah berhala, menyembah patung-patung berhala, maka mereka tanya kepada Musa, wahai Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami berhala seperti mereka punya berhala. Mereka kan punya sesuatu yang disembah. Kelihatan wujudnya. Kita kok gak kelihatan? Dan gak punya. Coba jadikan sesuatu untuk kami sembah. Fahina idzin ya'dhumu khawf khawfik au khawfuka wa hirsuka ala ma yakhlisuka min hadha wa amthalih. Maka ketika itu ketakutanmu khaufuki, ya, karena untuk akhwat akan menjadi besar, rasa takutmu akan menjadi besar kalau pengikut Musa yang seperti itu sudah melewati ujian-ujian berat dan mereka lulus ternyata masih terfitnah dengan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sehingga Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Berarti, hina idzin ya'dhumu khawfuki wa hirsuki ala ma yukhlisuki min hadha wa amthalih. Maka ini akan menjadi, atau akan membesarkan rasa takutmu. Dan akan meninggikan semangatmu. Untuk menuju perkara-perkara yang lebih mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Lebih memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tentunya akan lebih mementingkan masalah ilmu. Khususnya ilmu tauhid. Daripada semua perkara-perkara dunia. Khairun mimma yajma'un.